Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, hidayah, petunjuk sehingga Allah mudahkan kita melaksanakan ketaatan kepadanya, sehingga Allah mudahkan rezeki kita. Untuk itulah kita selalu mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kami berada di studio untuk mengadakan rekaman dan disiarkan melalui siaran radio Republik Indonesia, itu semuanya atas izin Allah. Mudah-mudahan dengan syukur kita akan membawa berkah untuk tiada yang di sekitar kita, yaitu orang-orang yang berjuang terus untuk memperjuangkan akidah syariat Islam, iman kita melalui siaran radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Sampailah kita kepada ayat ke-38 dari surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi saya percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan saya tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Ayat ini dimulai dengan lakinna, akan tetapi, maksudnya yaitu akan tetapi saya, hamzahnya dihilangkan dan huruf nun dibuat menjadi idgham dengan dengung maksudnya. Adapun kata lakinna adalah untuk pengecualian, artinya untuk penolakan, seperti ingkaran seorang mukmin terhadap perkataan temannya, saya tidaklah seperti apa yang kamu perbuat. Kalau kamu kafir terhadap yang menciptakanmu dari tanah lalu air mani, kemudian menjadi kamu sebagai seorang laki yang sempurna, sebagaimana pengajian kita yang telah lalu, pertemuan kita yang telah lalu, dan sedangkan saya tidak kufur kepada sang pencipta dan perkataan serta keyakinanku, itulah yang saya imani. Apa yang disebutkan itu, huwallah, dialah Allah Subhanahu wa taala, rabbi, sebagai Tuhanku. Maka kita perhatikan bahwa orang kafir tidak mengatakan Allah lah Tuhanku, akan tetapi mereka hanya dengan kata Rabbi dalam pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengatakan dengan kata Rabbi, wala usyriku bi Rabbi. Namun dalam hal ini bahwasannya perbedaan di antara kedua perkataan ini adalah sangat besar, karena Tuhan adalah sang pencipta yang menangani pendidikan seluruhnya. Ini merupakan perkara yang diragukan oleh siapapun, dan juga tidak ada yang menolaknya. Namun keraguan ada pada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati, rububiyah dalam pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan uluhiyah merupakan pembebanan, perintah dan larangan. Orang kafir itu mengakui rububiyah dan mengingkari uluhiyah. Itulah yang disebutkan mereka itu dengan kekufuran. Maka di dalam ayat ini disebutkan wala usyriku bi rabbi ahada, dengan tidak mempersekutukan Tuhan, begitulah katanya, saya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak cukup dengan hanya menjelaskan kepada kawannya tentang kekupuran tersebut, akan tetapi dia ingin mengubah kepercayaan yang lainnya. Itu adalah merupakan fitrah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bila orang lain dapat hidayah atau petunjuk yang membahagiakannya. Maka kajian kita saat ini adalah untuk menekankan bagaimana kita harus menanamkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sifat rububiyahnya, kasih sayang Allah, makna pendidikannya dari Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, tapi uluhiyah ketuhanan juga mesti kita gabungkan antara uluhiyah dengan rububiyah, barulah itu akan mencapai kesempurnaan keimanan, kesempurnaan keimanan yang sempurna. Maka banyak hal yang kita hadapi di dalam kehidupan saat sekarang ini adalah orang-orang masih percaya dengan tahayul, tapi mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tidak pernah tinggal, tapi ketika mereka dihadapkan dengan suatu acara yang begitu besar supaya acara itu sukses, salah satunya mereka akan memanggil pawang hujan yang menyebabkan itu adalah pawang tersebut ritualnya itu kembali kepada setan. Sebab itulah mereka itu sifat ru'uluhiyahnya tidak sempurna, karena masih ada terkandung makna-makna kemusyrikan yang mereka jalani dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk lebih jelasnya lagi, sini sudah ada di studio Ustadz Ardiansah. Kami persilahkan, Ustadz. Terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh apa yang tadi sudah disinggung oleh Ustadz Fajrul Haq berkenaan dengan dosa syirik, ini adalah dosa terbesar. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain ditegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Para ulama mengatakan bahwa tidak ada pintu pengampunan bagi orang-orang yang berbuat syirik atau disebut dengan musyrik kecuali dengan taubatan nasuha, kecuali dengan taubat yang sebenar-benarnya dan tidak mengulanginya kembali. Nah, syirik ini kalau di dalam kajian tauhid tentunya kita dapatkan terbagi kepada dua. Ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, dan ada pula syirik jali atau syirik yang terang-terangan. Syirik khafi yaitu sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadisnya, innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya yang paling aku takuti terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah riya. Nah, riya menimbulkan kesombongan, menimbulkan sifat ujub dan merasa diri adalah orang hebat, orang besar. Dan orang yang seperti itu biasanya memiliki sifat hasud atau hasad, dengki. Dan kedengkian itu ia tidak ingin ada saingan bagi dirinya, sehingga dia mengecilkan orang lain. Kalaupun ada orang yang berbuat baik seperti perbuatan baik yang ia lakukan, maka dia kecilkan agar tidak ada orang yang berbuat baik seperti kebaikan yang ia lakukan. Nah, begitu juga kalau dia memiliki ilmu, maka dia tidak ingin ada saingan bagi dirinya. Dialah orang yang paling berilmu, sehingga manusia secara keseluruhan mengakui dialah satu-satunya orang yang berilmu. Inilah orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang berawal dari sifat riya, ujub dan sum'ah itu. Nah, kemudian syirkul akbar yaitu adalah syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang tauhid, tentang arti mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah surah secara lengkap, secara penuh, yang kita sebut dengan surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa, Allah tempat kamu bergantung, tidak diberanak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sekutu yang sepadan bagi zat. Jadi jelas bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah yang Esa, Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, Allah lah yang tempat kita menggantungkan segala harap dan permintaan kita. Jadi apa yang diingatkan oleh sahabat yang beriman ini di dalam kisah ini, kita masih dalam kisah dua orang pemuda, yang satu kafir dan satu beriman kepada Allah. Yang beriman ini mengingatkan kepada kawannya yang kafir itu bahwa dia tidak akan menduakan Allah, memadu Allah, dia tidak akan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Karena apa? Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memiliki dan telah memberikan kepadanya apa yang ia inginkan, yaitu kepada orang yang beriman ini tadi. Dan dia yakin bahwa Allah lah pemilik segalanya, bahkan dirinya dan seluruh kekayaan yang ada pada dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi marilah kita jauhi dosa syirik ini. Semoga amal ibadah kita yang lain berterima di sisi Allah. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, itulah sifat dari orang-orang yang beriman, tidak hanya menginginkan dirinya, tapi ia mengajak. Ketika diajak itu orang ikut, itu adalah merupakan kebahagiaan bagi dirinya. Itu adalah merupakan ajaran dari prinsip Islam. Karena lebih bagusnya kita mendoakan yang baik-baik kepada orang tersebut daripada kita mendoakan hal-hal yang buruk supaya ditimpa musibah. Kenapa? Karena kalau kita mendoa yang baik, maka itu akan pasti mengurangi kesengsaraan kita padanya. Seperti inilah kita harus mendoakan seorang teman. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ardiansah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.